إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحمد الله عز وجل الذي وفقنا وأعاننا على زيارة إخواننا في هذه المدينة واللقاء بهم ونسأله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في جنات النعيم في ذلكم اليوم ونسأله جل في علاه أن يجعل هذا الجمع جمعا مغفورا له ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما وموضوعنا في هذه المحاضرة موضوع يعتبر مشكلة العصر وهذا الموضوع ليس هو وليد اليوم بل منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومنذ زمن أيضا الصحابة بدأت هذه المشكلة فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم الغنائم قام رجل فقال يا رسول الله أو قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إن لم أعدل أنا فمن يعدل فقال رجل من الأنصار يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا قال لا حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه ثم قال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامكم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام حال هؤلاء، يخرج من ضئضئ هذا أي من صلبه أو من على شاكلته كما قال بعض العلماء، أقوام تحقر صلاتك إلى صلاتهم، يعني يتعبدون عبادة حتى أنك إذا رأيت هذه العبادة تحقر نفسك أمامها، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامكم. لكن قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية بسرعة، سرعة الانتكاسة عندهم سريعة جدا. فقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هم أهل عبادة، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي لأقاتلنهم. وجاء أيضا في الحديث الآخر من حديث أبي سعيد، يخرج في آخر الزمان أقوام حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من كلام خير البرية، يقاتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. يخرج في آخر الزمان أقوام سفهاء الأحلام، ما عندهم حسن تصرف ولا يعرفوا أن يتصرفوا تصرفا جيدا، حدثاء الأسنان أي صغار السن، ما تجد منهم رجل كبير عاقلا، حدثاء الأسنان صغار. والآن الناظر إلى هؤلاء كلهم يرونهم أعمار لا تتجاوز 35 أو 30، كلها ما بين 17 15 20 وغير ذلك، حدثاء الأسنان يقاتلون أهل الإيمان. عمليات الانفجار والدمار والهلاك كلها في بلاد المسلمين، والغرب في مأمن منهم. قال ويتركون أهل الأوثان، ما ترى تفجيرات في بلاد الكفر، كل التفجيرات في بلاد المسلمين، يريدون فتح بلاد المسلمين ولا يفتحون بلاد الكافرين. فهؤلاء كما سماهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات سيماهم التحليق، أي أن من علاماتهم أنهم يحلقون شعورهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kita memohon pertolongan darinya, kita beristighfar meminta ampun kepadanya, kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan hidayah padanya, maka tiada akan ada yang menyesatkannya. Namun barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang memberinya hidayah. aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara baru yang diada-adakan, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adalah di neraka. Aku memuji kepada Allah atas taufiknya kepadaku, sehingga Allah permudah bagiku berziarah, bertatap muka, bertemu dengan saudara-saudaraku di kota ini. Aku memohon kepada Allah sebagaimana Allah mempertemukan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah pula mempertemukan kita di surganya kelak dalam kenikmatannya di hari kiamat. Aku pula memohon kepada Allah agar pertemuan kita ini dijadikan pertemuan yang diampuni olehnya, dan tidak ada dari antara kita yang dijadikan orang tercela, orang yang celaka, atau terharamkan dari kebaikan. Tema kita di pagi ini tentang bahaya radikalisme, permasalahan yang teranggap menjadi problem di dunia internasional. Dan sesungguhnya problem ini bukan perkara baru di zaman kita saja, namun itu telah ada semenjak dahulu kala, dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian zaman para sahabatnya. Problem ini muncul sebagaimana tersebutkan dalam hadis sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan ghanimah, harta rampasan perang, maka seseorang datang dengan lancangnya, dia katakan, wahai Muhammad, adillah, karena sungguh engkau tidak adil. Rasulullah pun marah dan mengatakan kepadanya, celaka kamu, jika aku tidak adil, siapa yang akan adil? Maka salah satu dari sahabat mendengar itu meminta izin kepada Rasulullah, menyampaikan kepada beliau, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang ini. Tetapi Rasulullah katakan kepadanya, jangan, agar orang-orang tidak mengatakan bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya sendiri. Kemudian Rasulullah sampaikan, akan keluar dari keturunan orang ini, atau akan keluar jenis tipe orang-orang seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang kalian akan meremehkan sholat kalian dibandingkan sholat mereka, puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Mereka baca Quran, tetapi itu tidak melebihi tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya busur dari, sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Jika aku menemui mereka, akan aku bunuh mereka, akan aku perangi mereka sebagaimana diperanginya kaum Ma'ad. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela mereka, menjelaskan sifat-sifat mereka kepada umatnya, bahwa akan muncul orang-orang yang seperti itu, karakter yang sama, orang-orang yang rajin beribadah, semangat dalam ibadahnya, sehingga karena begitu semangatnya, kalian akan menganggap kecil diri kalian dibanding mereka. Sholat kalian tidak akan ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Puasa kalian akan kalian remehkan dibandingkan puasa mereka. Tetapi mereka orang-orang yang keluar, lepas dari agama ini, sebagaimana lepasnya anak panah dari buruannya, begitu cepatnya, begitu derasnya. Rasulullah SAW sebutkan, jika akan aku temui mereka, pasti akan aku perangi mereka seperti diperanginya kaum Ma'ad yang telah dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan akan muncul di akhir zaman orang-orang yang sifat mereka Rasulullah sebutkan hudatsaul asnan, muda belia usianya, sufahaul ahlam, bodoh akal fikirannya, yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka berbicara dengan membawa ucapan manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Artinya yang mereka sampaikan adalah hadis-hadis Rasulullah SAW, bahkan ayat-ayat Quran. Tetapi sifat mereka Rasulullah katakan yaktuluna ahlal iman, mereka memerangi, mereka membunuh orang-orang yang beriman, wayada'una ahlal awzan, tetapi mereka tinggalkan, mereka biarkan para penyembah-penyembah berhala, orang-orang kafir. Hadis ini Rasulullah jelaskan kepada kita sifat-sifat mereka, bahwa kaum ini adalah hudatsaul asnan. Mereka adalah kebanyakannya para pemuda yang belum matang usianya, belum matang akal fikirannya. Maka engkau jumpai, engkau lihat usia mereka berkisar antara 17 atau 20 tahun atau sekitar itu. Sufahaul ahlam, orang-orang bodoh dalam akal fikirannya, mereka tidak pandai untuk melakukan dan mempertimbangkan mana yang maslahat, mana pula yang itu merupakan kerusakan. Mereka perangi kaum mukminin dan mereka tinggalkan, mereka biarkan orang-orang yang kafir. Kalau kita melihat, maka segala aksi teror mereka, pemboman, pengrusakan, penghancuran fasilitas-fasilitas umum, bangunan-bangunan yang ada, semua itu hanya mereka lakukan di negeri-negeri kaum muslimin. Sementara negeri orang-orang kafir dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, tidak terganggu oleh aksi-aksi mereka. Oleh sebab itu, mereka pula tidak akan pernah membuka negeri-negeri orang-orang kafir, tidak akan memerangi mereka untuk kemudian mendakwakan Islam ke sana. Rasulullah telah sebutkan itu memang sifat mereka. Mereka tinggalkan, mereka biarkan orang-orang kafir, tetapi kesibukan mereka hanya di tengah-tengah kaum muslimin di negeri-negeri mereka. Di dalam hadis pula Rasulullah jelaskan sifat lain pada mereka ini, simahumut tahli, menjadi salah satu ciri mereka, mereka suka menggundul rambut kepalanya. وهذا الإرهاب الذي نواجهه في هذا العصر يجب علينا أن نعرف حقيقته وآثاره السيئة وأسبابه حتى نعرف أن هذا الإرهاب بعيدا عن الدين بعيدا عن سماحة الشريعة والإسلام منه بريء فالإرهاب لغة مصدر أرهب أي أخاف والرهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب الإنسان إذا عبد الله عز وجل بالرغبة والرهبة فرهبته خوف من قبول العمل وعدمه خوف من دخوله النار وهكذا والرغبة فيما عند الله عز وجل من النعيم والجنان أما في الإصطلاح فقد تعددت تعاريف العلماء فيه أي في وصف الإرهاب وأولى التعاريف وأفضلها أن يقال هو جميع الممارسات العدوانية هو جميع الممارسات العدوانية بشتى صورها التي حرمها الإسلام وحذر منها ومنعها هذا هو تعريف الإرهاب جميع الأعمال العدوانية قتل اغتيال تفجير خطف تدمير كل هذه أعمال عدوانية بشتى صورها وهذه حرمها الإسلام ليس هناك دليل أيضا الانتحار نعم الانتحار وقتل النفس بحجة نصر هذا الدين وهو يقتل نفسه فمسماها يطلق على جميع الأعمال التي تحدث الخوف في القلوب مسمى الإرهاب هي جميع الأعمال التي تحدث خوفا في القلوب والرهبة في النفوس والاضطراب في الأمن وهذا الإرهاب صنيعة الغرب وهي غريبة على الإسلام صنعها أعداء الإسلام والسبب في ذلك هو حينما رأوا الإسلام ينتشر أرادوا أن يجعلوا شيئا يوقف هذا المد لأنهم ما استطاعوا بوسائلهم الإعلامية والإغراءات فهم لا يزالون يرون المد الإسلامي للإسلام والمسلمين ينتشر في معظم القارات والناس تقبل على الإسلام فبعد ذلك رأوا هذا خطر عليهم فبدأوا يأتوننا بهذه الأشياء الغريبة الذين يسمون أنفسهم بالدواعش أو القاعدة أو أنصار الشريعة يحركهم أعداء الإسلام يحركهم أعداء الإسلام وقد يقول قائل كيف يدس فيهم من هو منهم بلحية وهيئة دينية عنده فصاحة في اللسان فيصدقونه وهو يسيرهم. قد يكون نصراني قد يكون يهوديا وهم لا يدرون فيغترون بهذا وينجرفون. فلما بدأ أعداء الإسلام في صنيعة هذه الجماعات حتى يكره الناس الإسلام والمسلمين فهم ينفذون مخططا لهم ينفذون مخططات لهم حتى يوقفوا هذا المد الإسلامي وبحجة الإرهاب وهكذا. وكلمة الإرهاب التي نقصدها هي قتل المؤمنين، وإلا المسلمون يرهبون أعداء الإسلام، ترهبون به عدوكم، نعم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لكن نحن نقصد بالإرهاب قتل المؤمنين، قتل المؤمنين بحجة نصر الإسلام والمسلمين. فكل أعمال العنف التي ترتكب باسم الإسلام، كل أعمال العنف التي ترتكب باسم الإسلام تجر المسلمين إلى متاهات معتمة، تجر المسلمين إلى متاهات معتمة. فالواجب فهم هذا المسمى وأثره على المسلمين. Permasalahan terorisme wajib untuk kita kenali dengan baik hakikat mereka dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh segala aksi dan perbuatan mereka, sehingga kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya mereka sangatlah jauh dari agama yang benar, sangatlah jauh dari rahmat dan kemudahan syariat yang mulia ini. Agar kita tahu bahwasanya Islam berlepas diri dari segala amal perbuatan mereka. Terorisme dalam bahasa Arab disebutkan sebagai irhab, bentuk masdar dari arhaba yurhibu, yang maknanya menakut-nakuti orang, membuat orang takut, ketakutan yang diiringi dengan kegelisahan, ketakutan yang diiringi dengan segala kegelisahan di dalam hati mereka. Sebagaimana kita ketahui seorang mukmin takut dari api neraka, maka dia tinggalkan segala kemaksiatan dan dosa, dan dia berharap kenikmatan dan surga, maka dia beramal saleh. Adapun di dalam istilah para ulama, yang disebut terorisme adalah segala perbuatan yang itu adalah perbuatan-perbuatan kejahatan dengan segala macam bentuk, dengan segala macam gambaran dan aksinya, yang semua itu diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dilarang di dalam syariat ini. Baik itu bentuknya adalah penculikan, penyanderaan, pembunuhan, atau kemudian pemboman, demikian pula penjarahan kepada harta benda manusia, begitu pula termasuk di dalamnya aksi bom bunuh diri. Semua ini perbuatan haram yang dilarang oleh Islam, maka setiap irhab, setiap terorisme melahirkan dan membuat rasa takut di hati umat manusia, membuat kegelisahan dan ketakutan di kebanyakan masyarakat yang ada. Kita mengetahui bahwasanya terorisme ini hanya berasal dari musuh-musuh Islam. Ketika mereka melihat semakin maraknya, semakin makmurnya dakwah-dakwah Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia, maka mereka gelisah, mereka ingin menghentikan dakwah yang barokah dan mulia itu. Akan tetapi mereka gak akan mampu, tidak akan bisa menghentikannya dengan segala kemampuan, fasilitas yang mereka miliki, baik itu mass media, persenjataan atau yang lainnya. Tetapi dengan cara-cara licik yang mereka lakukan, maka mereka buatlah kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok sempalan yang mengatasnamakan Islam, seperti yang biasa kita dengar, Daesh atau ISIS, Al-Qaeda, Jabhatun Nusrah, dan yang semisalnya. Mereka susupkan orang-orang yang mereka berasal dari musuh-musuh Islam, bahkan mungkin saja mereka beratribut yang sama, punya jenggot, pakai jubah dan semisalnya. Tetapi mereka orang-orang yang disusupkan di tengah kelompok-kelompok itu untuk menggiring dan menjerumuskan mereka kepada arah yang mereka inginkan. Semua itu membuat tertipu. Karenanya orang-orang yang jahil lagi bodoh. Dengan segala aksi teror tersebut, dengan segala aksi kejahatan yang diatasnamakan Islam, mengakibatkan umat manusia menjadi pobi, benci dan musuh kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Terhentilah dakwah yang baik dan tersebarnya Islam, terhenti oleh aksi-aksi teror mereka. Demikianlah mereka sebagai pelaksana terhadap segala planning yang telah dibuat oleh musuh-musuh Islam, orang-orang kafir itu. Tentunya ketika kita membahas terorisme, atau tadi dalam bahasa Arab disebut sebagai irhab, yang dimaksud adalah perbuatan yang diharamkan oleh Islam, yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya. Irhab membuat ketakutan seorang muslim, membunuh kaum muslimin. Adapun membuat takut musuh-musuh Allah dengan cara yang syar'i, seperti yang diperintah oleh Allah, seperti yang diajarkan oleh Rasulnya, maka itu masyru', perkara yang terpuji. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Quranul Karim, la antum asyadu rahbatan fi sudurihim minallah. Kalian wahai kaum mukminin, lebih mereka takuti ketimbang Allah. Kalian lebih mereka takuti di dalam hati mereka daripada Allah. Demikian pula Allah telah sebutkan di dalam ayatnya, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan kekuatan kalian untuk membuat takut musuh-musuh Allah, musuh-musuh kalian. Namun itu dengan cara yang syar'i, dengan tuntunan Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun aksi-aksi terorisme dengan perbuatan kejahatan dengan aksi-aksi yang beringas dan keji, semua itu bukan dari Islam, hanya menyeret mereka kepada kesesatan dan kebinasaan yang sangat besar. وهذا الإرهاب عليه آثار وآثاره سيئة على الإسلام والمسلمين ولا تنفع الإسلام والمسلمين بوجه من الوجوه لأنها كلها آثار ليس لها نفع فمن هذه الآثار السيئة أولا حصد الأرواح قتل وقتال تزهق أرواح المسلمين ثانيا هلاك الأنفس فيها هلاك الأنفس البريئة والتي ليس لها شأن وسواء كانت أرواح الذين يفجرون وأرواح الناس البريئين ودماء معصومة لا يجوز انتهاكها ثالثا تدمير الممتلكات العامة والخاصة تدمير ممتلكات الدولة تدمير البنية التحتية للدولة تدمير الطرقات الخدمات بحجة ماذا؟ نصرة الإسلام؟ هل الإسلام أمرنا بخراب ما يستفيده الناس بمعايشهم وبأي دليل استندوا على ذلك رابعا نشر الخوف والرعب بين أوساط المؤمنين يصبح المؤمن خائفا مرعوبا لا يستطيع يذهب إلى الأسواق لا يستطيع يذهب إلى أماكن النزه لا يستطيع أن يذهب إلى أي مكان بحجة أنهم سيفجرون فيبدأ الخوف ينتشر ولا يدري ماذا سيحدث له وإذا سمعوا بالانفجار خاف الناس ولم يخرجون من بيوتهم وهكذا خامسا زرع الضغينة والبغضاء فترى الناس يشمئزون من كل من له لحية والسبب في ذلك أعمال هؤلاء فأعمالهم العكسية والمخالفة عكست صورة عن الإسلام خاطئة فتراهم يكرهون ويبغضون كل صاحب لحية ويقع في قلبهم ضغينة وحقد على كل من رأوه مستقيما لماذا؟ لأنهم لم يميزوا فيظنون أن كل صاحب لحية واستقامة هو إرهابي فيضيق على إخواننا في البلاد التي ينتشر فيها هذه التفجيرات فتراهم يشددون ويمنعون ويقولون ممنوع اللحى ممنوع النقاب لماذا؟ لهذا السبب Sadisan, tahjir al-khair. Tetawakaf maslahat al-da'wah. La tentashir al-da'wah. Yuharibun al-dawrat. Yuharibun al-ilm. Wal-ulama. Yuharibun al-du'a ila Allah. Yatahajjar al-khair. La yastati' al-tawassu'. كلما تأتي بمشروع خير يوقفوك ممنوع الدعم يوقفون الأموال لانتشار الدعوة إلى الله سابعا إضعاف الأمة الأمة الإسلامية تضعف بسبب هذه الانتهاكات يتزعزع الأمن فيها وتدمر الممتلكات العامة والخاصة فهذا نذير شر للأمة فيضعف الأمة ثامنا تسلط الأعداء يتسلطون علينا ويقولون أنتم تأوون الإرهابيين أنتم تفعلون كذا أنتم تنصرونهم فيتسلط الأعداء علينا بهذه الحجة الذي يقولونها نعم terorisme hanya membuahkan dampak-dampak negatif terhadap Islam maupun kaum muslimin mereka tidak akan memberikan hasil yang bermanfaat yang berguna untuk umat ini tidak akan memberikan hasil yang baik untuk kebaikan Islam maupun muslimin. Di antara dampak-dampak negatif tersebut dari segala aksi terorisme, dari segala sebab radikalisme, yang pertama adalah pembunuhan terjadi di sana-sini. Arwah manusia, nyawa manusia menjadi tiada berharga, dibunuh begitu saja tanpa ada arti. Yang kedua, terbunuhnya sekian banyak jiwa dari orang-orang yang tidak berdosa, bahkan tidak tahu menahu permasalahan, terbunuh. Karena menjadi korban pemboman, menjadi korban penculikan, penyanderaan, pembunuhan. Terkadang itu orang-orang tua, anak-anak kecil, wanita. Begitu pula terbunuhnya darah dan nyawa yang dilindungi oleh syariat. Tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Yaitu selain muslim tentunya, orang-orang kafir tetapi yang diharamkan oleh Islam untuk diganggu apalagi dibunuh. Yang ketiga, terorisme itu pula menyebabkan kehancuran fasilitas-fasilitas umum maupun khusus, rusak dan porak-poranda negeri tersebut, hancurnya bangunan, hancurnya jalan, jembatan, mereka bom, mereka rusak, semua itu atas nama dakwah. Demikiankah Islam diperjuangkan? Berapa banyak fasilitas dan hak milik pribadi, belum lagi yang itu menjadi fasilitas umum untuk kemaslahatan sekian banyak orang, hancur lebur, rusak karena aksi-aksi teror mereka. Dengan cara-cara hina seperti inikah khilafah Islamiyah akan ditegakkan? Yang keempat, aksi teror itu pula menyebarkan rasa takut di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. di tengah saudara-saudara kita kaum muslimin dan kaum muslimat, mereka dihantui dengan rasa takut sehingga tidak bisa leluasa untuk menjalankan aktivitas dalam kehidupannya. Tidak akan berani mereka keluar ke pasar, ke tempat kerjanya, atau tempat-tempat lain-lainnya, karena ketakutan. Masing-masing dalam keadaan was-was, jangan-jangan dia akan menjadi korban berikutnya. Jangan-jangan orang-orang yang ia cintai, anak istri, orang tuanya, akan menjadi korban berikutnya. Semua ini adalah teror. Menyebarkan rasa takut justru di tengah-tengah kaum muslimin. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidaklah halal bagimu untuk menakut-nakuti saudaramu yang muslim, kalaupun itu bercanda, kalaupun itu hanya bergurau, kamu kageti atau semisalnya, sehingga dia ketakutan, itu haram, padahal kamu hanya bercanda gurau. Apalagi kalau itu sungguhan, benaran, bahwa memang perbuatannya menyebarkan teror dan ketakutan kepada saudaranya sesama muslim. Perkara yang kelima, terorisme pula menggoyahkan rasa keamanan yang ada, membuat lemahnya umat dan kaum muslimin, dikarenakan kehancuran terjadi di mana-mana, korban berjatuhan di mana-mana, pembunuhan wal'iyadhu billah tersebar di sana sini, sehingga stabilitas menjadi goyah, rasa aman menjadi hilang, dan itu tentu melemahkan kaum muslimin. Yang keenam, terorisme itu pula menanamkan kedengkian dan kebencian, permusuhan di hati umat manusia, sehingga karena teror dan aksi kejahatan mereka tersebut, dampaknya orang tidak akan bisa bedakan mana yang ahlus sunnah, mana pula yang penjahat dan teroris. Hanya melihat atribut luarnya, maka setiap multazim, setiap orang-orang yang istiqamah, hanya dilihat karena mereka berjenggot, maka akan dituding sebagai teroris. Hanya karena berjubah, dianggap mereka sebagai teroris. Atau kalau itu di kalangan wanitanya, hanya karena mereka bercadar, dianggap sebagai keluarga teroris, dan semisalnya. Ini semua merupakan dampak negatif. Sebabnya adalah mereka, aksi teror mereka menanamkan kebencian dan permusuhan di hati mereka. Kebanyakan umat manusia tidak akan bisa bedakan siapa yang saleh, siapa pula yang toleh. Betapa banyak dari saudara-saudara kita di banyak negeri yang marak dengan aksi-aksi teror tersebut, mendapat perlakuan yang tidak hormat, mendapat perlakuan yang tidak baik, dipersulit segala urusan mereka. Ini semua imbas dan dampak buruk yang mereka perbuat. Perkara yang ketujuh adalah, di mana kebaikan itu akhirnya berhenti, kebaikan itu akhirnya terkurung, tidak bisa dakwah berjalan dengan baik, penyebaran ilmu tidak bisa dilakukan dengan lancar. Para ulama, para da'i yang menyeru kepada ilmu dan dakwah kepada sunnah, dihalangi dan dilarang semua dengan dalih mereka berhati-hati dari terorisme dan seperti itu kenyataannya, sehingga dakwah menjadi macet, kebaikan menjadi terhenti, yang sebelumnya dengan mudah dakwah itu masuk, disampaikan dan disebarkan di banyak negeri-negeri kufar sekalipun. Perkara yang ke-8 adalah dengan aksi teror itu pula membuat musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, orang-orang kafir lebih leluasa mencengkram dan masuk ke negeri-negeri kaum muslimin dengan dalih mengejar para teroris, dengan dalih memerangi terorisme dan pelaku-pelakunya. Dan ini salah satu bukti kebodohan mereka, para teroris itu. Mereka bunuh para turis, mereka bom tempat-tempat kumpulnya orang-orang kafir itu dengan dalih karena mereka merusak negeri-negeri kaum muslimin. Tanpa mereka perhitungkan, justru dengan perbuatan mereka itu imbasnya lebih besar. Kalau yang dulunya hanya orang sipil, para turis, karena sebab perbuatan mereka yang datang justru militer dari negeri-negeri barat masuk dan intervensi kepada pemerintah-pemerintah yang ada di negeri-negeri kaum muslimin. Semua ini dampak negatif, dampak kejelekan yang diakibatkan oleh aksi-aksi teror tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita skors sejenak karena ada pertemuan dengan beberapa pengurus. Insyaallah akan kita lanjutkan menunggu pengumuman dari panitia. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.